قال وعن عمر بن ذر أنه قال لوالده dari Umar bin Zar bahwasannya dia berkata kepada bapaknya, ya abi malaka idza wa'adta an-nasa akhadhahum al-buka wa idza wa'adhahum ghayruka la yabkun. Wahai bapakku, kenapakah apabila engkau memberikan nasihat kepada manusia mereka kemudian menangis, dan jika selain engkau yang memberikan nasihat kepada mereka, mereka tidak menangis. Faqala ya bani laysatin na'iha al-thakla mithlun na'iha al-musta'jarah. Wahai anakku, tidaklah orang yang meratapi karena kehilangan anaknya, orang yang meratap karena kehilangan anaknya sama dengan orang yang meratap karena disewa. Karena disewa. Di sini beliau memberikan perumpamaan itu, perumpamaan tentang keikhlasan, bagaikan orang yang menangis sedih karena memang ada sebab. Ada sebab yang membuat dia sedih, yaitu dia kehilangan anaknya. Berbeda dengan orang yang menangis karena memang disewa untuk menangis. Dan ini adalah kebiasaan sebagian orang menyewa. Ini kebiasaan jahiliyah dan sampai hari ini masih ada. Menyewa sebagian orang untuk menangisi keluarganya yang sudah mati. Artinya apa? Tangisannya itu palsu. Tangisannya itu palsu, tidak seperti orang yang memang betul-betul kehilangan. Demikianlah perumpamaan orang yang ikhlas dan orang yang tidak ikhlas. Orang yang ikhlas benar-benar jujur. Benar-benar jujur dari dalam hatinya, semata-mata dia beribadah karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena ada satu kepentingan dari kepentingan-kepentingan duniawi yang dia harapkan di balik itu. Baik. Asyartu tsani, kata Syekh, syarat yang kedua dari syarat ibadah adalah al-khoslatul jami'ah li khairi dunya wal akhirah. Suatu bagian yang mencakup dua kebaikan, yaitu kebaikan dunia dan akhirat. Apa itu? Mahabbatullahi wa mahabbatu rasulihi sallallahu alaihi wasallam wa tahqiquha bitamahudil mutaba'ah wa qawil athar lil ma'sum. Syarat ibadah yang kedua yang mencakup kebahagiaan dunia dan akhirat adalah cinta kepada Allah dan cinta kepada Rasulnya, dan merealisasikan kecintaan tersebut dengan memurnikan peneladanan, ittiba, dan senantiasa berpegang kepada asar, yakni berpegang kepada hadis atau petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dhunubakum." Katakanlah, kalau kalian benar-benar cinta kepada Allah, maka ikutilah aku. Yani ittiba kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baru kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mencintai kalian dan mengampuni dosa-dosa kalian. Baik. Inilah syarat yang kedua di dalam ibadah. Karena ilmu itu adalah ibadah, sehingga perlu dipenuhi padanya dua syarat. Yang pertama ikhlas, beribadah kepada Allah semata-mata karenanya, Dan yang kedua, mengikuti petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan yang menarik di sini, Syekh rahimahullahu taala memberikan ungkapan bahwasannya syarat yang kedua ini adalah cinta kepada Allah dan cinta kepada Rasulnya dalam bentuk merealisasikan ittiba, peneladanan terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Syekh mengatakan syarat yang kedua adalah cinta, dan cinta itu nampak pada ittiba terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Maka di sini Syekh rahimahullahu taala mengingatkan bahwasannya hakikat cinta kepada Allah dan cinta kepada Rasulnya adalah dengan meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan diingatkan dengan kecintaan kepada Allah, dikarenakan cinta kepada Allah dan Rasulnya seperti kata Syekh, dia adalah khaira ad-dunya wal akhirah, kebaikan dunia dan akhirat. Dikarenakan seseorang tidak akan bisa meraih kebahagiaan dan kebaikan di dunia dan di akhirat sebelum dia mencintai Allah dan Rasulnya. Dan bahkan dengan itu dia akan meraih manisnya keimanan. Seperti yang dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Bukhari dan Muslim dari sahabat yang mulia Anas bin Malik radhiyallahu anhu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Salatun man kunna fihi wajada bihinna halawatal iman." Ada tiga perkara. Apabila tiga perkara tersebut terdapat dalam diri seseorang, niscaya dia akan meraih manisnya keimanan. Manisnya keimanan maknanya dikatakan oleh An-Nawawi rahimahullahu taala adalah istilzadu ta'at, kelezatan di dalam ketaatan. Seorang merasakan lezat ketika dia mentaati Allah subhanahu wa ta'ala, wa tahammulul masyad, dan dia bisa menghadapi atau menanggung beban-beban ketika dia taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan dia senantiasa mengedepankan keridhaan Allah subhanahu wa ta'ala di atas keridhaan seluruh makhluk. Maka siapa yang mau mendapatkan hal itu, dan itu adalah kebaikan dunia dan akhirat, di antaranya dia harus memiliki ayyakunallahu wa rasuluh ahabba ilaihi mimma siwahuma. Hendaklah dia jadikan Allah dan Rasulnya lebih dia cintai dibanding selain keduanya. Kemudian beliau mengingatkan bahwa cinta kepada Allah subhanahu wa ta'ala secara hakiki adalah ittiba kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Inilah hakikat cinta. Tidak benar seseorang mengaku cinta kepada Allah atau mengaku cinta kepada nabinya lalu kemudian ternyata amalan-amalannya tidak mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Oleh karenanya dalam Al-Qur'an terdapat satu ayat yang diistilahkan para ulama dengan ayatul mihnah, ayat yang merupakan ujian, ayat al-mihnah ujian, yaitu ayat yang beliau sebutkan di sini dalam surat Ali Imran. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, "Kul in kuntum tuhibbunallaha," katakanlah apabila kalian benar-benar cinta kepada Allah. Maka ini disebut ayat ujian, ujian kecintaan seseorang kepada Allah dan Rasulnya. Fattabi'uni, maka ikutilah aku, teladanilah aku, ittiba'lah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jangan berbuat bid'ah di dalam agama. Yuhibbukumullah, barulah kemudian Allah subhanahu wa ta'ala mencintai kamu. Di sini terdapat isyarat. Sebetulnya bukanlah yang paling penting kamu mengaku-ngaku cinta kepada Allah dan Rasulnya, bukan itu. Apalagi sampai berbuat bid'ah dalam rangka katanya cinta kepada Allah atau membuat lagu-lagu yang justru lagu-lagu tersebut dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang katanya demi cinta kepada Rasul. Tetapi yang paling penting adalah bagaimana engkau meraih kecintaan Allah subhanahu wa ta'ala. Karena setiap orang bisa. Setiap orang bisa mengklaim cinta kepada Allah. Tetapi ternyata tidak semua orang yang dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka bagaimana untuk mendapatkan kecintaan Allah? Adalah dengan ittiba kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa yaghfir lakum dhunubakum. Dan Allah subhanahu wa ta'ala akan mengampuni dosa-dosa kalian. Ini keutamaan ittiba. Di dalam menuntut ilmu, kita tidak boleh berbuat bid'ah, tidak boleh mengada-ngada cara baru, tetapi hendaklah mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Wabil jumlah. Dan beliau rahimahullahu taala menutup bagian yang pertama dari perhiasan penuntut ilmu ini dengan ucapannya dan secara global, fahadha aslu hadhihi al-hilyah. Inilah pokok perhiasan ini, yakni perhiasan penuntut ilmu. Wa yaqa'ani minha mawqi'at taj min al-hullah. Dan posisinya bagaikan mahkota dari semua perhiasan. Semua perhiasan yang digunakan oleh seseorang, maka ikhlas dan ittiba adalah mahkotanya. Faya ayyuhat tullab. Maka aku serukan kepada kalian wahai penuntut ilmu. Ha antum. Haulai tarabba'tum lid-darsi wa ta'allan walau ta'allamtum bi anfasi ilkin talabil ilm. Sesungguhnya kalian dalam pelajaran kalian, di dalam ta'lim kalian, kalian melakukan sesuatu yang sangat berharga sekali. Fa'usikum wa nafsi bitaqwallahi azza wa jalla fi sirri wal alaniyah. Maka aku wasiatkan kepada kalian dan kepada diriku sendiri untuk senantiasa bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, baik dalam keadaan bersendirian maupun dalam keadaan di keramaian atau bersama manusia. Fahiyal uddah. Karena takwa itu adalah bekal. Takwa adalah bekal di dalam menuntut ilmu agama. Wahiyya mahbital fadail. Dan dia adalah tempat segala keutamaan-keutamaan. Wa mutanazzal al-mahamid. Dan tempat diturunkannya segala bentuk pujian. Wahiyya mab'atul quwwah. Dan dia adalah tempat bangkitnya kekuatan. Wa mi'rajus sumu. Dan dia adalah tempat bangkitnya atau berdirinya ketinggian. Warrabit al-wasiq alal qulub anil fitan. Dan dia adalah ikatan yang kuat atas hati seseorang dari berbagai macam fitnah-fitnah. Fala tufarritu, maka janganlah kalian remehkan. Ini wasiat terakhir dari bagian yang pertama dalam kitabul hilyah ini, yaitu wasiat untuk bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan beliau jelaskan dia adalah sumber kekuatan seorang penuntut ilmu di dalam meraih ilmu. Sebagaimana yang Allah subhanahu wa ta'ala ingatkan dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqana, dalam surat Al-Anfal ayat ke-29. Wahai orang-orang yang beriman, jika kalian bertakwa kepada Allah, niscaya Allah akan jadikan bagi kalian furqan. Furqan, pembeda. Inilah hakikat ilmu. Seseorang memiliki furqan, memiliki pembeda. Yufarriku bihi bainal haqqi wal batil. Yang dengannya dia bisa membedakan antara hak dan batil. Wa bainad dar wan nafi. Dan bisa membedakan antara yang berbahaya baginya dan yang bisa mendatangkan manfaat baginya. Wa bainat ta'ah wal ma'siyah. Demikian pula dia bisa membedakan antara ketaatan dan kemaksiatan. Wa baina auliya'illahi wa a'da'i wa a'da'ihi subhanah. Dan dia bisa membedakan antara kekasih-kekasih Allah subhanahu wa ta'ala dan musuh-musuhnya. Demikian pula, dia dapat membedakan antara wasilah-wasilah ilmu untuk meraih ilmu yang dapat bermanfaat baginya, dan dia dapat mengetahui perkara-perkara yang bisa mendatangkan kesesatan, yang mengarah kepada kesesatan. Demikian pula ketakwaan akan sangat mempengaruhi pemahaman seseorang. Sehingga terkadang ada dua orang yang sama-sama menuntut ilmu. Tetapi salah satu dari dua orang ini yang keduanya padahal sama-sama memahami atau menghafal satu ayat, namun dia dapat mengeluarkan dari ayat tersebut misalkan hanya 3 pelajaran atau 4 pelajaran. Namun orang yang kedua, dia bisa lebih, mungkin 10 pelajaran dia bisa petik dari satu ayat. Kenapa dia bisa dapatkan hal tersebut? Karena Allah subhanahu wa ta'ala anugerahkan kepadanya furqan, yakni ziyadatul faham, tambahan di dalam pemahamannya. Demikian pula Allah subhanahu wa ta'ala akan anugerahkan ziyadatul hifz, tambahan di dalam hafalan, al-quwatul hifz, kekuatan di dalam hafalan. Ini akan diraih seseorang dari ketaatan. Sebagaimana Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala merasakan betapa bermanfaat sebuah ketaatan di dalam hafalannya, dan juga kemaksiatan menghilangkan hafalannya. Sebagaimana beliau rahimahullahu ta'ala pernah bersenandung di dalam bait-bait syair beliau, syakautu ila waqi'in su'a hifdi فأرشدني إلى ترك المعاصي وأخبرني بأن العلم نور ونور الله لا يهدى لعاصي. Kata beliau rahimahullah, aku pernah mengadukan kepada guruku Waqi tentang buruknya hafalanku. Maka beliau membimbingku untuk meninggalkan perbuatan maksiat, dan beliau mengabarkan kepadaku bahwasannya ilmu itu adalah cahaya, dan cahaya Allah tidak akan diberikan kepada orang yang berbuat maksiat kepadanya. Maka hakikat pemahaman bahwasannya ilmu adalah ibadah hendaklah melahirkan ketakwaan di dalam diri seorang hamba, yaitu dengan senantiasa ikhlas dan ittiba kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah, kita sudah selesai dari penjelasan adab yang pertama yang harus dimiliki seorang penuntut ilmu dari kitab Hilyah Talibul Ilmi. Semoga ada manfaatnya. Ada beberapa pertanyaan yang masuk. Akhwan nama Syekh, pengarang perhiasan penuntut ilmu. Nama beliau adalah Bakar bin Abdullah. Kunyahnya adalah Abu Zaid, atau lebih terkenal dengan Syekh Bakar Abu Zaid, Syekh Bakar bin Abdullah Abu Zaid. Ada satu faedah yang mungkin perlu saya sampaikan di sini tentang Syekh Bakar bin Abdullah Abu Zaid rahimahullahu ta'ala. Beliau adalah salah seorang ulama yang juga mendapatkan banyak celaan, banyak celaan dari orang-orang yang berlebihan, orang-orang yang berlebihan. Sebaliknya, orang-orang yang meremehkan juga sering menyalahgunakan kebesaran nama besar beliau. Iya, ini terkait satu permasalahan yang diperselisihkan oleh beliau dengan Syekhuna Al-Syekh Rabi bin Hadi Al-Madkhali hafizahullah ta'ala. Barangkali ini faedah penting yang perlu saya sampaikan supaya kita tidak terjatuh dalam kesalahan. Beliau pernah berselisih dengan Syekh Rabi hafizahullah ta'ala terkait penilaian yang berbeda terhadap salah seorang tokoh pergerakan kontemporer, di mana Syekh Rabi menyesatkan orang tersebut, dan memang dia sesat. Namun Syekh Bakar, karena tidak mengenalnya, beliau tidak menyesatkan. Kemudian beliau menulis surat kepada Syekh Rabi, menasihati Syekh Rabi untuk tidak menyesatkan orang tersebut. Surat itu adalah surat pribadi, akan tetapi orang-orang Hizbiyun, orang-orang yang fanatik terhadap golongan dan kesesatan mereka, kemudian mencuri surat tersebut dan menyiarkannya di internet, sehingga Syekh Bakar rahimahullahu taala ketika itu marah besar dan menasihati mereka. Iya. Kemudian Syekh Rabi hafizahullahu taala membuat buku bantahan yang berikutnya terhadap Syekh Bakar bin Abdullah Abu Zaid. Dan di antara ucapan Syekh Rabi hafizahullahu taala mengingatkan kepada kita akan perbuatan Hizbiyun tersebut, beliau mengatakan mereka ingin memecah antara dua orang yang bersaudara. Mereka ingin memecah antara dua orang yang bersaudara. Di sini kita bisa dapat mengambil pelajaran bahwasanya para ulama terkadang berbeda di dalam menghukumi seseorang. Dan itu tidak lantas menjadi sebab kita mencela beliau. Dikarenakan hal itu, banyak orang yang mencela beliau. Di sisi lain, ada orang-orang yang mempergunakan nama besar beliau untuk mencela Syekh Rabi. Maka ini dua bentuk kesalahan yang perlu kita ingatkan. Iya, intinya mereka semua adalah ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah yang harus kita hormati. Ini sekilas tentang Syekh Bakar bin Abdullah Abu Zaid rahimahullahu taala. Ustaz, bagaimana menghadapi talib yang sok tahu dan memaksakan pendapatnya terhadap orang lain? Tentunya kita hadapi dengan menasihatinya dengan baik, menasihatinya dengan lemah lembut, dan kita nasihati baginya untuk menuntut ilmu agama dan berhias dengan akhlak-akhlak seorang penuntut ilmu. Ini insyaallah taala kita akan sampai pada akhlak-akhlak yang agung, akhlak-akhlak yang mulia yang dijelaskan oleh Syekh di dalam kitab ini, adalah diantaranya adalah at-ta'anni, menahan diri ketika seorang mengetahui suatu pendapat, misalkan dia menahan diri untuk mempelajari lebih jauh apakah pendapat itu adalah pendapat yang kuat. Dan ketika seorang menghadapi perselisihan-perselisihan para ulama, demikian pula dia berusaha menahan diri untuk mempelajarinya dengan baik, mengetahui sisi-sisi pendalilannya, kemudian dari situ dia bisa mengambil kesimpulan hukumnya. Karena ilmu itu begitu luas. Dan seorang itu, kalau benar-benar dia menuntut ilmu, ilmu yang sahih, ilmu yang benar, maka justru akan semakin nampak bagi dirinya akan kebodohan dirinya. Bukan kemudian dia merasa sudah paling pintar. Ini kalau ilmu yang sahih. Kalau ilmu yang benar yang dia pelajari, semakin dia pelajari akan semakin nampak bagi dirinya kebodohan dirinya. Sehingga kemudian tidak muncul dalam dirinya kesombongan dan merasa sok tahu, ya, dan lebih tahu daripada yang lainnya. Ini yang pertama. Yang kedua, kita nasihatkan kepadanya untuk senantiasa mengikuti dalil. Untuk senantiasa mengikuti dalil Al-Quran wa Sunnah. Dan kalau dia menasihatkan kepada kita terhadap suatu perkara yang sesuai dengan dalil Al-Quran wa Sunnah, maka tidak ada pilihan bagi kita kecuali menerimanya. Ini yang senantiasa kita jadikan pegangan. Sehingga kita menghukumi seseorang itu, dia betul-betul tahu atau sok tahu, sesuai dengan dalil. Kalau dia bicara dengan dalil, maka berarti dia betul-betul tahu. Kalau dia bicara ternyata tidak berdasarkan dalil, atau dalilnya salah dia pahami, dalilnya sudah benar, tetapi salah dia tempatkan. Maka ini baru kita namakan dia ini sok tahu. Baik. Sebagaimana yang ketiga, kita nasihatkan kepadanya untuk bersabar di dalam mengajarkan ilmunya. Karena kadang-kadang seorang itu butuh proses untuk memahami, butuh proses untuk mengamalkan. Maka di dalam mengajarkan kita harus sabar. Terkadang tentang suatu perkara yang haram misalkan, kita beritahu kepada seseorang, padahal perkara haram tersebut dia anggap sebagai apa? Sebagai hal yang biasa, sebagai hal yang baik bahkan, dan dia sudah melakukannya sepanjang hidupnya. Tiba-tiba kita datang untuk mengatakan kepada dia itu haram, maka tentunya butuh proses untuk apa? Untuk membimbing dia, ya, sehingga kita banyak melihat dan banyak menyaksikan kenyataan. Alhamdulillah banyak orang yang mendapatkan hidayah. Ya misalkan sebagian saudara-saudara kita kaum muslimin ketika diberitahu tentang suatu perkara haram, mungkin dia baru memikirkannya, dia renungkan terus sampai lewat setahun dua tahun, alhamdulillah baru dia bisa mengamalkannya atau meninggalkan perbuatan yang haram itu. Iya. Di sisi lain, ketika kita mengajarkan kepada seseorang bagaimana supaya kita apa yang kita sampaikan itu lebih dapat diterima, adalah disampaikan dulu perkara-perkara yang sangat mendasar. Perkara-perkara yang sangat mendasar. Ya, kalau kita melihat perkara yang haram misalkan dilakukan oleh seseorang, kita nasihati dia, mungkin perlu kita mulai dari perkara yang sangat mendasar, yaitu penjelasan kepadanya tentang kewajiban beribadah. Ini yang paling penting. Kalau dia sudah sadar tentang kewajiban ibadah, dan hakikat ibadah adalah menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya, maka akan lebih mudah. Akan lebih mudah kita untuk menjelaskan kepadanya apa saja yang harus dia lakukan dan apa saja yang harus dia tinggalkan. Ini yang disebutkan para ulama dengan istilah ta'silul ilm. Menjelaskan ilmu dari dasar-dasarnya, dari pokok-pokoknya. Iya. Sehingga yang berikutnya lebih mudah untuk mereka pahami. Iya. Seperti kita mau melarang suatu bentuk kebid'ahan, maka kita jelaskan dulu kewajiban ittiba dan bahaya kebid'ahan. Iya. Ini yang lebih baik daripada langsung kita mengatakan ini bid'ah dan itu bid'ah. Mungkin orang yang kita sampaikan juga belum tahu bid'ah itu makanan apa itu, ya, atau benda apa itu. Tapi kita jelaskan dulu. Kita jelaskan dulu kewajiban ittiba dan juga bahaya kebid'ahan. Kita jelaskan, dia sudah sadar, dia sudah betul-betul paham. Nah, kalau sudah begitu, maka sangat dengan sangat mudah kita akan menjelaskan berbagai macam bentuk bid'ah. Ya, dia insyaallah ta'ala lebih siap untuk menerimanya. Lebih siap untuk menerimanya. Ini sebagai nasihat kepada orang-orang yang rajin berdakwah, dan ini suatu kebaikan. Ini adalah suatu kebaikan, hanya saja dia harus lebih banyak bersabar. Harus lebih banyak bersabar dan tentunya mendasari nasihat-nasihatnya itu dengan Al-Quran wa Sunnah dan menyampaikannya dengan hikmah. Barangkali demikian. Wallahu ta'ala a'lam. Baik. Barangkali ini saja yang bisa kita sampaikan. Semoga ada manfaatnya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Yang benar itu datangnya dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dan yang salah dari kebodohan kami dan dari syaitan. Subhanakallahumma bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabina Muhammadin wa alihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.